tanggal lahir 21. Dengar baik-baik, gua buat sesuatu. Lo bangga dengan mobil mahal yang lo pamerin. Sindir gua miskin, ya cengan lo gua biarin. Lo bangga dengan barang KW, lo bangga punya banyak cewek. Di luar lo gak kepake, gua ketawa sambil duduk PW. Merasa oke, lo gak ada saingan. Tinggal sobar juga banyak keinginan. Dompetnya kering tapi banyak kaya. Cuma orang bego yang masih percaya. Lo paling hebat, emang lo diakuin sama ABG Alemen. Yang malu-maluin, emang lo super jago. Emang gak ada lawan, cuma kaya yang lo jadi cintawan. Nagi like shang shang shang shang. You don't like me, fine fine fine fine. Gua sombongkan karya saat lo sombong materi. Bacot segede paus padahal levelnya teri. Lo yang paling hebat bro, lo nomor satu. Lo yang paling jago bro, semua harus patuh. Lo yang paling raja, gak ada duanya. Tapi soal hasta lo gak ada apa-apanya. Lo yang paling hebat, lo yang paling hebat. Lo yang paling jago, lo yang paling jago. Butuh banget hormat emangnya lo siapa. Kalau lo bendera merah putih sih gak apa-apa. Follower sosmed lo banyak, gue gak peduli. Gayanya so perfect tapi bikin gua geli. Barang mahal lo beli, cengin temen gak punya. Padahal barang minjem tapi banyak gayanya. Biar high piece pakai easy, punya kepala tapi gak ada isi. Beli LV, beli Gucci tapi kabel Superman. Cara meobasi, mau keren tapi maksa. Lo kebetul tuh yang gua rasa. Coba sadar dari sekarang, cuma ngingetin bukan ngelarang. Lo mau pamer harus barang sendiri. Jangan punya orang, lo pinjem gak tahu diri. Coba lo, coba sadar pengen terlihat hebat. Kalau dikasih tahu kuping lo ditutup rapat. Lo pake bling bling bling bling bling biar terlihat silau lau lau lau. Pengen terlihat wow, pengen selalu di atas. Untuk lo dibilang hebat, lo belum.